الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار seorang rawi seorang alim di antara rawi-rawi dan para ulama yang al-Imam Bukhari meriwayatkan darinya hadis-hadis di Sahih al-Bukhari, itu juga Imam Muslim. Ini diberi lakop julukan dengan Bundar. Muhammad ibn Bashar Bundar. Bundar artinya wi'a, tempat menampung atau bejana yang besar. Diberi julukan ini dikarenakan keluasan ilmu beliau rahimahullah ta'ala. Dan tentunya keluasan ilmu dan kedalaman yang ilmu yang dimiliki oleh beliau rahimahullah ta'ala tidak semata-mata didapatkan begitu saja dengan mudah, tidak. Tapi tentunya dengan masyaqqah, dengan perjuangan, dengan ijtihad, usaha dan kerja keras. Nah, qala haddatsana Yahya ibn Sa'id Yahya ibn Sa'id Al-Qattani. Yahya ibn Sa'id Al-Qattani imamun faqihun sabtun hafidhun. Ini Yahya ibn Sa'id. Nah, seorang imam besar di zamannya, di antara imam-imam ahli sunnah wal jamaah. Ini tadi murid dari Yahya bin Sa'id ini yang tadi mendapat julukan bundar yang bernama Muhammad bin Bashar, itu menimba ilmu dari Yahya bin Sa'id sebagaimana disebutkan Hafidh Ibnu Hajar dalam atau Adz-Dzahabi dalam Kashif Adz-Dzahabi. Ini mengatakan ikhtalaftu ila Yahya bin Sa'id 20 sana. Aku belajar mendatangi halakonnya Yahya ibn Sa'id 20 tahun. Nah, 20 tahun. Beginilah salaf dahulu menimba ilmu. Sehingga memang ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan instan. Butuh perjuangan. Butuh kesabaran. Sehingga orang-orang dahulu, para ulama, dengan metode yang seperti ini muncul mereka, Allah angkat derajat mereka. Nah, luar biasa bagaimana Muhammad ibn Bashar belajar kepada Yahya ibn Sa'id. Sebagaimana pula Gundar Rabib dari Syu'bah. Gundar, kalau tadi namanya atau lakopnya Bundar, ini ada lagi Bundar Muhammad bin Ja'far. Melakukan mulazamah kepada Syu'bah 20 tahun juga. Nah, Al-Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala Ibnu Mandah melakukan rihlah dalam rangka talabul ilm 40 sana, 40 tahun. Seperti itu. Sehingga tidak mengherankan mereka menjadi jibal yang kokoh, para ulama. Kalau tadi Muhammad bin Bashar adalah seorang alim yang memang dikenal dengan keluasan ilmunya dan kecerdasannya, tetapi akhirnya menjadi seorang atau menjadi, ketika menjadi seorang alim bukan semata-mata karena hanya kecerdasannya saja, tapi memang karena kesabaran dan ijtihadnya, maka hanya sekedar kepintaran dan kecerdasan bukan jaminan. Tetap dibutuhkan kesabaran dan ijtihad. Adapun ghundar, yang artinya adalah seorang yang suka membuat keributan atau kekacauan ketika di masa-masa awal beliau belajar, ghundarnya artinya musyagib, anak atau orang yang suka bikin perkara, kurang lebih nakal seperti ini. Nah, ada beberapa kisah-kisah yang menarik tentang beliau yang menunjukkan bahwa pada hakikatnya beliau ada sedikit kelemahan, artinya kelemahan di sini ghaflah, ada dalam manusia sedikit, terkadang muncul rasa lalai atau sifat lalai. Tapi antum bisa menyaksikan ketika seseorang sabar dalam menuntut ilmu, mengikhlaskan niatnya dan kemudian sabar, maka Allah angkat derajatnya dan Allah jadikan dia. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah, orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh mencari jalan-jalan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjukkan kepada mereka, kami akan bukakan kepada mereka jalan-jalan kami. Nah, ternyata akhirnya menjadi ulama juga. Orang yang seperti ini. Bahkan bukan sekedar ulama, menjadi asbatun nas fi syu'bah. Orang yang paling thiqah, orang yang paling afdal dalam periwayatannya dari seorang Syu'bah, Amirul Mu'min fil Hadis. Ini bunda. Maka dari sini ada sebuah pelajaran bagi kita semua. Yang pertama, yang namanya ilmu, tidak ada ceritanya orang itu maaf saja kurang atau maaf apa, bukan bodoh ya, bodoh atau jahil ini tidak punya ilmu, tapi merasa tidak bisa atau yang tidak. Memang ilmu butuh untuk sabar. Ilmu didapat dengan sabar. Allah akan bukakan itu sendiri. Allah akan bukakan pintu-pintu ilmu tersebut. Ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua untuk kita mau sabar dan tekun dalam menuntut ilmu. Sabar dan tekun dalam menuntut ilmu bukan hanya dituntut untuk sabar dan tekun dalam menghadiri majelis-majelis ilmu, tapi juga sabar dan tekun untuk dia mau mengulang-ulang catatannya ketika dia hadir dalam majelis ilmu tersebut. Artinya murojaah. Nah, tentu bisa perhatikan, kalau seandainya kita benar-benar serius, tidak perlu banyak-banyak. Misalnya kita belajar suatu ilmu, entah itu ilmu nahwu, bahasa Arab, atau ilmu apa namanya, hadis, mustalah hadis, atau menghafal, atau Quran. Menghafal Quran misalnya ya. Setiap harinya diambil misalnya seperempat halaman. Seperempat halaman Al-Quran itu bukan sesuatu yang banyak. Atau sebisanya. Tetapi kita mau sabar, kita mau tekun, dan kita mau istiqomah. Coba kita hidup sekarang sudah berapa tahun? Kita mengenal dakwah salafiyah ini sudah berapa tahun? Sudah berapa banyak sekarang hafalan yang kita miliki? Kalau seandainya kita memulai sejak awal, mungkin bertahun-tahun kita berjalan di atas dakwah ini, sudah luar biasa hafalan yang kita miliki. Dan tidak ada kata terlambat untuk memulai. Intinya di sini memang yang penting kita mau sabar, tekun dalam segala hal. Bukan sesuatu yang mustahil seseorang menghafal Al-Quran walaupun dia sudah dewasa. Apalagi masalah menuntut ilmu, bukan sesuatu yang mustahil. Sesibuk dia apapun, dia dituntut untuk meluangkan waktunya dan menyisihkan waktunya untuk mencari ilmu. Coba kalau kita pakai atau kita alihkan waktu-waktu kita untuk membuka grup-grup WA ini, terutama grup-grup yang isinya hanya sekedar kalam, obrolan yang enggak jelas. Nah, seperti itu. Karena hal-hal yang seperti itu, kalau kita perhatikan dan kita renungkan, banyak memakan waktu. Yang pada akhirnya kalau waktu itu dialihkan kepada sesuatu yang lebih bermanfaat, menghafal, murojaah dan yang lainnya, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, maka tolong kita dalam hidup, kita memiliki skala prioritas. Boleh sesuatu yang mubah-mubah, sesuatu yang mubah-mubah, tetapi ta'amuk, ya, tawassu' fil mubahat, berlebih-lebihan dalam perkara yang mubah, maka ini juga sesuatu yang madmum, tercela. Nah, maka kemajuan teknologi yang ada ini kita manfaatkan memang dalam rangka untuk ibadah, dalam rangka untuk dakwah secukupnya. Seperti itu. Sesekali ada pembicaraan biasa yang lainnya, sesekali saja, tidak itu jadikan rutinitas. Seperti itu. Ini hasilnya. 20 tahun, yang satu 25 tahun, yang satu lagi 40 tahun. Nah. Rahimahumullah jami'an. Qala haddatsana Syu'bah. Syu'bah ibn Hajjaj Abu Bistam, Amirul Mukminin fil Hadis. Qala Tsauri lamma mata Syu'bah matal hadis. Ini Syu'bah Amirul Mukminin fil Hadis. Amirul Mukminin, pemimpinnya kaum muslimin, kaum mukmin, telah sudah dalam permasalahan hadis di zamannya. Kata Tsauri, lamma mata Syu'bah matal hadis. Ketika Syu'bah meninggal, selesai. Seolah-olah ilmu hadis pun ikut terkubur. Mati. Nah, karena begitu banyak dan besar ilmu yang dibawa oleh Syu'bah, terkhusus dalam bidang periwayatan. Qala haddatsani Abu Tayyah Zaid ibn Humayn, seorang yang thiqah, abid, seorang ibadah, ahli ibadah. An Anasin, Anas ibni Malik, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkhidmah menjadi atau melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup zaman Rasul alaihi salatu wasallam dalam keadaan masih umur yang sangat muda dan belia, tetapi menjadi salah seorang sahabat yang dengannya ilmu tersebar. Nah, salah seorang sahabat yang didoakan oleh Rasul alaihi salatu wasallam dengan keberkahan pada usia dan anak-anaknya serta hartanya. Tidak mengherankan Anas bin Malik termasuk salah seorang sahabat yang hidup sampai usia 100 tahun ke atas. Nah, bahkan cucunya beliau sendiri, beliau cucunya Anas bin Malik ini ikut menguburkannya. Nah, artinya cucunya sendiri sudah lebih meninggal duluan sebelum Anas. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Mempermudahlah dan janganlah kalian mempersulit. Wa basyiru dan berilah kabar gembira. Wa la tunaffiru dan janganlah kalian membuat orang ini lari dari dakwah. Nah, ini salah satu hadis di antara sekian banyak hadis yang mengajarkan kepada kita metode ketika kita berdakwah, menyampaikan dakwah ini kepada orang yang masih baru atau orang awam. Basyiru wala tu'assir. Nah, atau yassiru wala tu'assir. Permudah. Nah, wala tu'assir, jangan membuat susah orang. Sampaikan hal-hal yang mudah dahulu. Nah, jangan membuat orang akhirnya susah. Bagaimana contoh bikin orang itu susah? Misalnya, ketika seseorang dahulunya bergelimang dengan kemaksiatan dan yang lainnya, dan dia kemudian bertobat. Ini sebenarnya tobat yang sangat luar biasa. Nah, maka jangan kemudian orang seperti ini kita beri dengan ancaman-ancaman yang membuat akhirnya dia putus asa dengan kemaksiatannya dia tersebut dahulu. Permudah. Nah, insyaallah Allah terima tobatnya engkau. Mudah-mudahan Allah maafkan yang telah lalu. Kisahnya 100 orang pembunuh, 99 kemudian digenapkan di 100. Ini salah satu karena itu tadi. Orang bertaubat bukannya malah dipermudah, malah ditutup itu taubat. Nah, disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini. Nah, bahwa al-ikhbar bisyar, ya, kalau kita mengabarkan sesuatu dengan sesuatu yang jelek, fibtidai ta'lim, di awal-awal permulaan kita mengajarkan berdakwah kepada manusia, ini menyebabkan seseorang akhirnya lari. Kisahnya senang. Karena lupa, salah seorang ulama, ada Nasrani, ahli kitab, mau masuk Islam, tapi dia tidak bisa meninggalkan kebiasaan meminum khamr seperti itu. Ya, tapi dia ada keinginan untuk masuk dengan agama Islam. Maka disebut oleh seorang alim ini, ketika orang tersebut datang, bagaimana aku akan masuk ke Islam sementara aku masih tidak bisa lepas dari khamr. Kata orang tersebut, gampang. Yang penting kamu syahadat dahulu, yang penting kamu masuk Islam dahulu. Perkara khamr, yang penting kamu sekarang masuk Islam dulu. Syahadat. Nah, itu dia benar. Iya kan? Jangan menjadi, waduh, kalau nanti masuk Islam, minum khamr dicambuk, gak bisa. Juga harus, khamr ini dosa besar. Ya bingung orang seperti ini. Nah, ingin berbuat baik, contoh kecilnya juga misalnya. Orang bekerja di bank, tertarik dengan dakwah atau masuk Islam baru, jangan pun disebutkan, Pak, bank itu haram, dosanya itu riba lebih besar dari 72 kali orang berzina dengan ibunya. Sementara dia masih baru, tauhid aja belum tahu, sunnah belum tahu, sudah diberi yang seperti itu. Nah, ini bukan termasuk dari uslub atau metode dalam kita berdakwah. Tapi al-aham fal-aham, kan seperti itu. Ya, makanya Rasulullah SAW mengutus Mu'ad ke Ibn al-Yaman, Mu'ad Ibn al-Jabal ke Yaman dengan perintah pertama tauhid. Nah, fal-takun awal ma tad'uhum ilaih ayya'budullah wa la yushriku bihi syai'a. Nah, fa'in atau kali dalik, baru setelah itu. hendaklah menjadi awal yang kau dakwah kepada mereka adalah tauhid. Sehingga tauhid dahulu. Antum juga kita mengetahui bagaimana Al-Quran turun tadarruj. Allah Subhanahu wa Taala sudah paham, ilmunya yang telah lewat paham bahwa namanya khamar, zina dan yang lain dosa besar dalam agama Islam. Tapi ternyata Allah tidak langsung mengharamkan hal-hal ini. Tadarruj. Nah, enggak akan bisa kita menasihati orang lagi sukanya mabuk-mabukan atau maaf saja ya. Sebagainya ada yang suka berzina misalnya ya. Nah, terus langsung enggak boleh ini berzina haram. Jadi ya, sudah tahu kalau ini haram, tapi langsung seperti ya enggak bisa. Kenapa? Hah? Kenapa? Apa? Kenapa soalnya? Hah? Siapa yang kira-kira bisa mengira-ngira? Nah, orang seperti ini enggak bisa kita langsung ya akhi enggak boleh minum khamr. Jangan kamu jangan mabuk-mabukan. Nah, ini orang lagi kecanduan. Khamr. Nah. Kenapa soalnya? Hah? Iya, tapi kenapa yang seperti ini kok mayoritasnya illa man rahimallah. Orang kalau kita langsung seperti ini kita tembak kesukaannya dia ya belum susah untuk menerima. Padahal dia tahu bahwa ini haram sebetulnya. Kenapa? Ada yang tahu? Iya, belum masuk itu keimanannya di hatinya. Rasa cintanya kepada Allah, pengenalan kepada Allah dan Rasulnya belum masuk. Nah, makanya pertama kali Rasulullah SAW berdakwah tentang tauhid, akidah ditekankan dahulu. Kalau orang sudah cinta kepada Allah, mengenal Allah, cinta kepada Rasulnya, mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gampang. Sudah tertanam kokoh dalam hatinya, betul-betul dia mencintai sunnah, mencintai tauhid, mencintai agama Islam ini. Seperti sahabat akhirnya. Khomer sudah puluhan tahun. Anas ketika itu menjadi tukang selokinya. Nah, Sakil kaum. Puluhan tahun ini orang Arab biasanya khomer. Karena sudah tertanam rasa ini tadi. Iman. Ketika turun ayat pengharaman tentang khomer. Begitu mudahnya sahabat membuang khomer-khomer itu di fisika kil Madinah. Di jalan-jalan Madinah. Nah. Sampai-sampai Madinah itu dipenuhi dengan khomer di jalan-jalan. Gampang. Ayat tentang hijab, para sahabat, para sahabiat ketika turun naik hijab langsung. Makanya sampai seperti burung gagak hitam. Imannya dulu, hatinya dulu dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau sudah cinta orang itu coba, kalau sudah cinta tahu waduh ternyata begini ya. Tapi belum tahu apa-apa, hatinya masih kosong. Nah, makanya di sini yassiru wala tu'assir. Permudah. Beri yang mujmal-mujmal, artinya mujmal yang penting-penting dulu. Nah, wa basyiru wala tunaffiru. Tentunya ini disebut al-hafidz ibtida' ta'lim. Ya, di awal-awal kita mendakwahkan kepada orang. Nah, wal murad kata al-hafidz di sini ta'lif man qaruba islamuhu. Ya, wa tarku tasjid alaihi fil ibtida. Yang dimaksud di sini kata Al-Hafid, ta'lif melembutkan orang-orang yang masih baru keislamannya dan meninggalkan syiddah. Ya, ketika ibtida. Ya. Karena orang baru masuk itu memang biar dilembutkan dahulu. Ketika sudah mantap, keimanan sudah bagus, terkadang memang butuh syiddah. Seperti itu. Maka tadi kisahnya itu, yang alim tadi itu dengan seorang Nasrani, sudah masuk Islam, nah akhirnya Nasrani masih minum khamr. Katanya alim ini, akhirnya dia mau masuk, mau keluar lagi dari Islam. Katanya alim, ya silakan mau keluar dari Islam, di agama kita, man baddala dinahu faqtuluh. Kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang mengganti agamanya, murtad, keluar dari Islam, maka dia dibunuh. Qadar silakan. Mau keluar dari Islam? Qadar. Nah, ini sidat terkadang diperlukan. Kisahnya Mu'ad ketika mengimami sholat dalam waktu yang agak panjang, akhirnya ada salah seorang yang sampai keluar karena kepanjangan. Rasulullah SAW marah. Nah, padahal Mu'ad ini salah seorang favorit, sahabat yang mulia, yang oleh Rasulullah tadi itu. Ini memang cerdas semua ini. Makanya Rasulullah mengutus kepada ke Yaman sendirian berdakwah. Tahu ternyata Rasulullah bersikap keras terhadap Mu'ad. Afatan nanti yang Mu'ad, kamu ini mau jadi tuang fitnah, keras. Nah, ini dalam kepada orang-orang yang kokoh imannya. Nah, misalnya Ka'ab bin Malik, ya, yang dihajar, ya, bersama dua orang sahabatnya. Ini bentuk syiddah juga. Keimanan sudah kokoh. Seperti itu. Nah, sehingga kita dengan orang-orang awam atau orang yang masih baru mulai dakwah, yasiru wa la tu'asiru wa basyiru wa la tunafiru. Al-amr la tafrid wa la ifrad. Perkaranya tidak bermudah-mudahan, tidak terlalu kencang. Tidak ekstrem kanan dan tidak ekstrem kiri. Dilihat orangnya, bagaimana keadaannya. Terkadang perlu ada syiddah, tetapi pada siapa dan bagaimana kondisinya dan dari siapa. Seperti itu. Baik, ilahuna dari sunnah. Sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Kalau yang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.